Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة sekalian. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang saya janjikan, kita akan menjelaskan ziarah kubur, adab ziarah kubur, dan syariat seputar ziarah kubur yang sunnah dan yang bid'ah. Dan nanti kita akan tunjukkan mana kuburan-kuburan yang sunnah dan mana kuburan-kuburan yang dibangun menyelisihi sunnah. Intinya hadirin sekalian, saya singkat saja, nanti kita akan komentari satu persatu. Di dalam kitab Aqidah atau Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i di dalam menetapkan aqidah atau masalah-masalah yang terkait dengan keyakinan Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa ziarah kubur aslinya adalah sunnah. Sunnah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur الآن فزورها فإنها تذكر الآخرة. Dulu saya larang ziarah kubur karena masih baru Islam, dekat dengan kekufuran dan kesyirikan, khawatir tidak bisa membedakan mana ziarah kubur yang syirik jahiliyah, mana yang Islam. Kemudian setelah itu katanya Rasulullah, sekarang saya bolehkan untuk ziarah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Ziarah kubur mengandung dua manfaat. Manfaat kembali ke mayit, didoakan, dimintakan istighfar pengampunan, dan manfaat kepada yang penziarah untuk muhasabah dan mengingat akhirat. Secara umum ziarah kubur macamnya ada tiga, mas. Yang pertama, ziarah kubur yang sunnah. Inilah kuburan baki yang di hadapan kita. Ya, ini adalah kuburan baki. Ini kuburan yang kita dianjurkan untuk ziarah ketika ziarah Masjidil An-Nabawi. Dan sunnah, coba lihat, tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi, hanya sekedar batu-batu nisan yang ada di situ. dan jaraknya dekat sekali dengan Masjidil An-Nabawi. Ini. Namun hadirin sekalian, tanah suci Madinah kadang dikotori oleh beberapa orang penziarah yang ziarahnya memang tidak sesuai dengan sunnah. Ini secara umumnya, jangankan kuburan Rasulullah, pakai aja sudah hampir tembus. Ini sebelah kiri, sayap kirinya Masjid Nabawi. Ya. Kalau habis sholat subuh, kebanyakan penziarah datang karena kuburan Baqi ini dibuka untuk penziarah pada waktu habis sholat subuh sama jam 5 sore. Ini Masjidun Nabawi semuanya. Aslinya di sini makam Rasulullah. Di sini makam Rasulullah. Nah, ini ada tembok pintu. Ini diletakin tempat keluar masuk. Jadi tidak akan mungkin ada orang sholat di sekitar, baik belakang atau samping kanan kiri. Ini samping kiri sini, kanan bisa sini, karena di sini raudhah. Ini tempat mimbarnya Rasulullah di sini. Dan antara mimbar kuburan Rasulullah SAW ada raudhatun min riyadil jannah. Ini mukanya, ini ke sini nih. Paham ya? Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita lihat bentuknya Masjid Nabawi ini, perluasannya dibikin ke belakang, tidak ke depan, karena untuk melindungi supaya kuburan masjid, kuburan Rasulullah tidak masuk ke dalam masjid. Ya. Kemudian ziarah kubur yang keduanya adalah ziarah bid'iyah, bid'ah, yaitu asyik berdoa di samping kuburan Rasulullah atau kuburan Baqi. Nanti sebentar lagi kita akan lihat bagaimana orang-orang bersimpuh sujud membaca berbagai macam wirid-wirid ya, yang ada di sekitarnya. Ini masih Masjid Rasulullah SAW. Nah, ini ziarah berdesak-desakan, mereka memaksa untuk masuk ke dalamnya tapi dilarang, karena perempuan dilarang total ziarah kubur Rasulullah SAW. Ini Baqi. Karena perlu diketahui bahwa dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di antara ulama, ada menyarang secara mutlak, ada yang boleh kadang-kadang. Ini masalah fikih, tapi yang dibolehkan masuk adalah mereka-mereka laki-laki. Ini kuburan Rasulullah, kuburan di Baqi. Hanya ada batu-batu nisan aja ini. Tidak ada bangunan. Inilah kuburan yang seharusnya kita bikin. Sehingga diri sekalian, biarpun kuburan arealnya cuma segini-gini, ribuan, ratusan ribu, jutaan manusia yang sudah dikubur di sini cukup saja. Karena punah tambah terus. Coba kalau ini dikicing semuanya, habis sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Karena udah ketutup semuanya. Nah, di sini, di sekitar ini, istri Rasulullah SAW dikubur, Utsman dikubur, dan juga beberapa sahabat mulia Rasulullah dikubur, seperti Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah. Tetapi tidak ada ini namanya Abu Hurairah, ini namanya, enggak tahu, enggak ada yang tahu persisnya di mana, enggak ada yang tahu. Itu. Karena apa? Secara hukum Islam tahu pun enggak ada faedah. Mau dicium, mau digigit nisannya, enggak tahu. Nah ini. Oke. Lanjutin. Ini mereka sedang dijelaskan, ada seorang syekh atau dai di sini menjelaskan adab-adab etika ziarah kubur di sini. Ini bercubel, kebanyakan mereka dari Iran. Karena kenapa orang Iran sangat bercubel di sini, apalagi nanti pada waktu subuh, karena dia melakukan acara ritual khusus untuk ziarah Ummul Banin, yaitu Fatimah, karena Fatimah juga dikubur di sini. Nah ini pada waktu sebentar lagi mereka sedang melakukan ziarah yang bid'iyah. Nanti sebentar lagi. Nah ini sehabis sholat subuh, suasana orang-orang pada berdatangan gerombol ini membaca ini bacaan-bacaan. Ya, di antara mereka saya pernah menyaksikan membawa wirid yang mengutuk Abu Bakar Umar. Ini mereka bergerombol-gerombol membaca wirid-wirid di sekitar kuburan Baqi karena mereka mengirim doa kalau orang sini kepada Fatimah. Ini jelas ziarah yang bid'iyah, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara ziarah yang bid'ah adalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, dan doanya sunnah, tetapi merasa mantap, asyik, dan pede kalau doa di pinggir kuburan. Jadi enak, rasanya tenteram banget kalau minta di pinggir kuburan ini, gerombol-gerombol. Dan ini aktivitas setiap hari. Nah, ini mereka dipimpin oleh Syekh, doa-doa. Ya, ini rata-rata orang Syiah dari Iran, ya, Lebanon yang sekarang perang, termasuk, ya. Ini semua yang menunggu nanti kira-kira jam 6 dibuka mas ini kuburan Baqi. Ini sampai siang, kira-kira nanti jam 7:30 pada bubar mereka satu persatu. Ini dari masjid ngumpul di sini duduk-duduk untuk membaca doa-doa wirid-wirid yang diyakini itu akan sampai kepada Fatimah dan tawassul, ya. Nah, ini sudah mulai dibuka dan mereka masuk ke dalam masjid ini, ke dalam kuburan untuk sedang berziarah. Kalau yang tadi sore, ini pagi, ya. Saya kira ini cukup. Nah, ini kejadian di Uhud sama juga. Di sini lebih banyak penyimpangan. Uhud ini dulu tidak segini, karena banyaknya dinaikin orang akhirnya melorot-melorot, akhirnya kecil. Sekarang kecil sekali. Antum naik enggak? Kalau antum melihat di sana, kemudian antum membaca sirah Nabi, kita tidak bisa gambarkan pasukan naik kuda, pemanah yang sekarang enggak bisa karena kecil banget. Karena di naik berapa ribu tahun, ribu jutaan manusia naik turun, naik turun. Artinya gunungnya lambat laun apa? Terjadi apa? Terjadi apa, Mas Istina? Bukan erosi, apa? Ada istilah enggak, Mas? Ya, ini orang-orang Syiah sama. Ini syekhnya ini. Ini kuburan syuhada Uhud. Di sinilah 70 sahabat Rasulullah termasuk Hamzah ini dikubur di sini, yang matinya dicincang-cincang, dimutilasi oleh kufar Quraisy atas perintah Hindun, dan jantungnya diambil lalu dimakan karena dendam. Karena Hamzahlah yang membunuh Abu Lahab dan pendekar-pendekar Quraisy pada waktu perang Badar, sehingga Hindun dendam, siapa saja yang bisa mengambilkan jantungnya Hamzah akan dikasih hadiah besar. Di sini. Ini juga sama kesesatan banyak di sini. Orang-orang menziarah, ya. Kanan kiri kanan ramai sekali. Dan ini tidak satu pun ditampakkan nisan. Karena sudah seribu berapa tahun sudah hilang asarnya. Nah, inilah kuburan seharusnya begini. Lama-lama hilang. Bisa kalau sudah hilang seperti ini boleh dijadikan untuk tempat rumah masjid karena sudah bekas. Namun di sini dipertahankan karena masih ada ini. Itu. Jadi seperti Masjid Nabawi dulu itu bekas kuburan orang-orang musyrik. Bekas kuburan orang-orang musyrik, bekas ya. Di atas gunung ini istana Raja Fahad. Enggak bisa datang ke sini, enggak bisa naik ke sini kalau enggak pakai helikopter. Ini untuk itikaf, untuk umroh. Keluarga-keluarganya mampir di sini. Aduh. Satu gunung dipapas, dibikin istana. Tuh. Kan punya duit, antum enggak punya jangan mikir, ya. Aduh. Lanjutin. Yang penting lihat. Aduh. Ini istana. Kita akan menuju percetakan Al-Qur'an terbesar di dunia. Yang Madinah. Nah, ini kita sudah sampai kepada tempat percetakan. Ini showroomnya untuk pajangan macam-macam Al-Quran yang dicetak oleh percetakan ini, dari bentuk-bentuknya ukuran kecil sampai terbesar segede tapi gak kayak gede di Indonesia, kewede banget ada sampai gak pernah bisa dibaca karena kegedean. Ini ukurannya bisa dibaca semuanya. Udah. Ini udah kurma, enggak usah kita ini kebun kurma ini, Mas ya. Itu. Inilah tempat kurma Madinah. Semua kurma dikatakan oleh kebanyakan ulama ajwa adalah semua kurma yang tumbuh di tanah Madinah. Enggak harus khusus. Ini yang bisa dikatakan oleh Rasulullah SAW, man istabaha sab'a tamratin kulla yawmin, barang siapa setiap pagi makan 7 butir kurma, ya, Allah Subhanahu wa taala mengamankan dari racun sama sihir. Cukup. Udah enggak penting ini. Tutup. Kita ganti sekarang kuburan-kuburan para nabi yang disinyalir. Dikubur di situ. Tapi perlu diketahui hadirin sekalian, yang ketiga sambil kita menunggu ziarah kubur, yang nomor tiga adalah ziarah kubur syirik, yaitu meminta, memohon tabarruk dengan penghuni kubur seperti yang dilakukan oleh beberapa kaum muslimin di beberapa tempat di sini juga, dan nanti kita lihat insyaallah. Loh, tutup ya Pak ya? Hah? Untuk dilebarin, dilebarin. Udah, nggak usah. Hadirin sekalian, di gambar ini nanti kita akan dapatkan empat kuburan yang disinyalir, itu adalah kuburan Nabi Yunus, kemudian Zarsis, lalu Zulkifli Sis. Tetapi ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin, tidak ada riwayat yang jelas dan sahih Nabi dikubur di dekat masjid kecuali Rasulullah saja. Selain itu palsu. Walaupun begitu hadirin sekalian, yang menjadi pelajaran yang bisa kita petik nanti adalah bagaimana kuburan-kuburan ditanam di masjid kemudian dikultuskan, diziarahi secara tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua letaknya di kota di Baghdad, tepatnya di daerah Mosul. Mosul itu Mausili, Abu Ya'la Al-Mausili. Betul. Ini ini dianggap, dan inilah diklaim sebagai masjid Nabi Yunus, dan di dalamnya ada kuburan Nabi Yunus alaihi salam. Dan para penziarah datang setiap hari baik dari dalam maupun luar negeri untuk minta tabarruk. Karena kalau ziarah biasa enggak mungkin jauh-jauh dari Indonesia, dari mana-mana untuk datang. Ya, tiket mahal soalnya. Kalau enggak ada keyakinan, kultus dan yang lainnya. Ini masjidnya. Nah inilah pintu masuk ke kuburan Nabi Yunus yang langsung menyatu dengan masjid. Padahal hadirin sekalian, wanita-wanita berziarah kubur untuk seperti ini sangat berbahaya. Ini kuburannya lebih tinggi daripada manusia rangkengnya. Di dalamnya ada kuburan, nanti akan kita bisa lihat tuh, lihat mereka bertabarruk, bahkan nanti mencium pagar-pagarnya, tembok-temboknya, berdoa di samping kuburan, menganggap bahwa itu semuanya mendatangkan berkah seperti yang banyak diyakini oleh umat Islam di belahan dunia Islam. Ini tiga ini ini, di dalamnya, nah ini kuburan. Ini mas, coba bayangkan, hati siapa tidak bersedih, perasaan siapa tidak terpatah-patah. Kuburan ditinggikan di luar masjid aja merupakan satu kemungkaran. Rasulullah SAW melarangnya. Naha Rasulullah SAW an tajsisil kubur. Rasul melarang mengicing kuburan, apalagi meninggikan setinggi ini. Coba lihat. Tuh. Cukup ya. Nah ini sekarang kita menuju ke masjid Nabi Jarjis menurut mereka. Ini kuburan juga letaknya di dalam masjid. Nauzubillah min dzalik. Yang sholat di sini enggak pernah sah. Kasian. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tusallu ilal kubur. Ini Nabi Jarjis. Ini juru kuncinya dan imamnya. Ini udah kenyang kunci. Ah, ini di dalam ini kuburannya mas. Setinggi ini. Coba lihat. Diukir tembok besar tinggi, ya. Mungkin khawatir hilang kali. Ini semua adalah kuburan untuk satu orang. Coba kalau lima, udah berapa miliar ini? Lihat ikhwan, nisannya, temboknya, kicingnya, itu ini semua jelas kemungkaran. Dan kalau kita tanya berapa dana yang digunakan untuk melindungi ini nih, membuat batu-batu marmer yang indah, terus kemudian sub lihat ini lebih tinggi daripada manusia dan diukir. Sementara orang-orang yang hidup mungkin tidak bisa bangun rumah. Banyak orang-orang yang terlantar enggak bisa sekolah. Dan umat Islam dibuang-buang untuk begini. Tuh. Berdoa. Itu. Walaupun doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, tetap aja di sini kesalahan, karena kuburan bukan tempat untuk berdoa kecuali mendoakan mayit. Itu. Ini masih kuburan Nabi Jarjis. Ini masjidnya. Ini juga di kota Mosul, Irak. Nah, ini satu masjid yang diklaim tempat kuburannya Nabi Daniel. Ya, Nabi Daniel yang hanya dimasukin dengan jalan kaki. Jalan kaki. Ini imamnya. Buta. Dia menjadi guru ngaji dan juga imam di masjid kecil ini yang di sini diyakini sebagai tempat Nabi Daniel. ya Hafid, ini kuburannya, inilah tempat keseharian orang bersimpuh di kanan kirinya, sampai ada bantal, berarti di sini banyak orang-orang yang tidur-tiduran. Iktikaf di sini, no bantalnya. Nah, ini berarti duduknya sampai ngatamin Yasin bisa 41 kali. Disiapin bantal. Lihat. Gantian mereka yang ingin tabarruk, tawassul, ngirim macam-macam, minta macam-macam, di sinilah mereka bersimpuh di ruangan ini di depan kuburan Nabi Daniel. Ini kuburannya. Ini diyakini, walaupun ahli sejarah sendiri tidak yakin bahwa ini kuburan Nabi Daniel, apalagi ulama. Dan dia, Daniel, adalah nabinya Bani Israel yang pasti ada di Palestina. Kenapa sampai ke Irak? Karena disinyalir dia ditawan oleh Bukhet Nasor. Itu. Ini singanya ini, Mas. Patung singa. Karena ini diyakini bangunan ini dibangun oleh di zaman Bukhet Nasor Babilonia, dan Nabi Daniel termasuk tawanan Yahudi yang dibawa dari Palestina ke mana? Ke Baghdad, ke Mosul. Nah, sekarang yang nomor tiga. Ini sholatnya pakai sutra, Mas. Ini disinyalir sebagai kuburan Nabi Sis alaihi salam. Disinilah diklaim bahwa Nabi Sis alaihi salam dikubur di daerah ini atau di tempat ini. Ini bangunan masjid juga. Ini kuburan tinggi panjang. Ini kuburan, Mas. Ini di sini dikurung kuburan Nabi Sis alaihi salam katanya. Ada kuncinya. Berarti ini ruangan bisa dimasukin orang yang pengen berkah dan yang lainnya masuk ke situ. Tuh. Terkabul doanya, hajatnya dibuka. Dan untuk membuka kunci itu mahal. Ini. Di sini juga disinyalir ada kuburan Zulkifli ya. Ada kuburan Dzulkifli. Ini mas kuburannya mas, coba lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan di dalam hadisnya banyak sekali untuk tidak meninggikan kuburan kecuali secengkal. Seperti Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, "Alla tada' qabran musyrifan illa sawaita." Janganlah engkau tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali harus kau ratakan. "Wala timsalan illa tamastah." Tidak ada patung kecuali harus dilenyapkan. Tapi kenyataannya, coba bagaimana kita bisa membenarkan orang nyium-nyium seperti ini? Padahal tidak dapat apa-apa. Sekeliling dijumin. Ini kayunya jati dari ini kali Bojonegoro. Ini. Coba lihat ya, ikhwan. Tuh. Meyakini, enggak tahu apa yang diyakini. Itu dibundelin ini. Tuh. Terus sampai pesek nyium terus itu, coba bayangkan. Ini karena jahil, karena dia tidak tahu bagaimana hak, etika tata cara ziarah kubur. Dan di sini juga ada kuburan sahabat-sahabatnya Zulkifli, Nabi Zulkifli, ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nih, jadi di sini 4 kuburan ashabun Nabi, maksudnya Nabi Zulkifli alaihissalam. Sudah selesai ya mas ya. Ini yang ingin saya jelaskan kondisi umat Islam saat ini, ikhwan. Kalau seperti ini kondisinya, mana yang lebih penting? Dibanding kita sekarang ini menyitakan waktu untuk membahas qila wal qal, komentar-komentar fikul waqi, dengan menjelaskan akidah umat yang paling kecil, soal masalah adab, tata cara dan juga etika kekuburan. Karena tidak tahunya adab, etika, tata cara, aturan kita pergi ke kuburan bukan akibatnya dosa saja, akan tetapi timbul berbagai macam penyimpangan akidah. Jangankan kuburannya nabi-nabi, yang nabi ini masih statusnya di bawah Rasulullah. Rasul sendiri yang mulia, yang paling asyraf, yang paling tertinggi, asyraful anbiya wal mursalin. Rasul sendiri mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Rasulullah SAW juga mengatakan, la tattakhidu qabri idan. Janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai id, yaitu tempat yang diziarahi secara rutin, tempat yang digunakan untuk melakukan ritual-ritual tahunan, entah itu bulanan, mingguan secara rutin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kaum muslimin ke jalan yang lurus. Terutama Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kaum muslimin untuk lebih faham terhadap akidah yang sahih, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seharusnya umat Islam pergi ke kuburan? Apa yang harus dilakukan? Etika apa saja? Sehingga perbuat amal yang sedikit tapi itu baik, benar, lebih baik daripada banyak apalagi bid'ah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Fadl, mungkin di antara antum ada yang bertanya. Ada waktu banyak ini, setengah jam. Insyaallah kita mulai depan membahas masalah tatayur, ya. Tatayur menyandarkan nasib sial kepada burung aslinya. di mana orang Arab dulu ketika ingin pergi berdagang atau menunaikan hajat yang masih belum jelas untung ruginya, sebelum pergi dia ambil burung, dilepaskan. Kalau nanti lepas terbang ke arah kanan berarti baik, silahkan pergi. Kalau terbang beloknya ke kiri berarti ini naas, nggak jadi pergi. Bahkan di sini juga berkembang, tidak hanya sebatas burung, sampai orang pergi pagi-pagi mau ke pasar dicegat ular, nggak jadi pergi. Atau rumahnya dilewati gagak, juga ada sedikit pesimis. Atau sekarang rumahnya dimasukin kupu, ya, atau burung-burung yang lainnya, ini menimpa semua umat, bukan hanya orang Arab saja. Oleh karena itu, ini menjadi pembahasan akidah yang penting juga. Karena bahkan ikhwah sekalian, tidak ada seorang pun kecuali ada potensi untuk mempercayai tatayur. Cuman Rasulullah SAW memberikan saran, kalau begitu jangan menghalangi kamu untuk berbuat sesuatu. Artinya jangan karena hanya datang burung gagak atau karena ular lewat membatalkan pekerjaan kamu. Terusin. Seandainya burung terbang tadi ke sebelah kiri, terusin. Ke kanan, terusin. Karena semuanya biiznillah, karena izin Allah. Tidak ada tiarah, ya. Bahkan kalau kita lihat ikhwan, orang-orang jahiliyah itu sampai menganggap sial karena hadirnya Rasulullah. Rasul itu dijadikan tatayur. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Sungguh aku bernasib sial karena kehadiran kamu Muhammad. Kalau kamu enggak menghentikan dakwah kamu, maka aku akan lempari kamu dengan batu. Maksudnya diusir. Sial. Tuh. Adapun hadis Rasulullah SAW, in kana syu'mu wa fi salasin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau memang ada pesimis, masih ada, itu di tiga perkara. Al-mar'atu perempuan, wal-baitu rumah, wal-dabatu kendaraan. Maksudnya di sini, sialnya wanita tidak bisa melahirkan, katanya Imam Malik. Sialnya kendaraan, nubruk-nubruk terus. Rumah tidak bisa digunakan untuk ibadah. Kalau memang begitu, jual aja. Kalau istri, dinasihati, ya, jangan dijual. Itu. Ada lagi yang fadal pertanyaan, silahkan. Oh, pertanyaan kemarin aja, ini masih banyak nih. Bagaimana cara mendandani kuburan editentas agar tidak hilang? Sudah ditanyakan kan? Mana yang belum ya? Ada yang baru aja. Bolehkah kita sholat di masjid yang arah kiblatnya ada gambarnya, apa hukumnya? Kalau gambarnya bunga-bunga, pohon-pohon, lukisan gunung, maka sholatnya sah tetapi tidak sempurna. Tapi kalau sekarang gambar makhluk bernyawa, ini lebih berat, haram. Tetapi apakah sholatnya sah? Menurut pendapat yang rajih, yang kuat, tidak sah. Karena di situ ada timsal. Walaupun masjid itu bukan tempatnya untuk dekor, hias, dan yang lainnya. Karena memang kita dianjurkan ke masjid untuk fokus khusyuk ibadah. Coba kalau sekarang di depan kita ada pemandangan Danau Toba, yakin kita enggak bakal khusyuk. di antara mereka yang sholat Allahu Akbar, kapan saya pergi ke sini? Wah, ini bagus. Ini lautannya dalam enggak? Enggak khusyuk. Muslim di Palestina banyakkan ahli sunnah atau ahli bid'ah. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap mereka yang selalu dalam ketekanan, ketakutan terhadap kaum Yahudi? Ini nanti di akhir insyaAllah. Mana yang ditanyakan? Bagaimana tata cara ziarah kubur yang syar'i? Kita ziarah kubur, pertama tidak usah memakai kendaraan, maksudnya di sini tur. Kuburan yang terdekat dengan kita silahkan tempati untuk ziarah. Adapun bepergian yang menggunakan kendaraan niatnya ziarah ritual, maka tidak boleh kecuali ketiga masjid. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita mengadakan tur perjalanan ziarah kecuali ketiga masjid, Masjidin Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dan tolong ikhwan, ketika kita datang ke Madinah, bukan tujuan awalnya untuk ziarah kubur Nabi, tapi ziarah masjid. Setelah sampai ke sana, otomatis kita membaca salawat, mendoakan kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan sekaligus kuburan Baqi. Lalu setelah itu masuk ke arena pekuburan, dan tidak perlu kita khususkan si kuburan si Anu, kuburan si Anu. Umum saja kita masuk ke pekuburan membaca Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Setelah itu kita mendoakan banyak-banyak rahmat dan istighfar kepada orang yang ada di dalam kuburan, memintakan rahmat dan istighfar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'si madkhalahum wa'ghsilhum bil ma'i wath-thalji wal barad. Allahumma abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahlihim wa azwajan khairan min azwajihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa la tudillana ba'dahum ya rabbal alamin. Atau doa apa saja, intinya seputar mintakan rahmat dan pengampunan kepada sang mayit semua. Enggak usah dikhususkan mbah saya, paman saya. Ya ikhwan, kalau sudah di alam kubur, al ukhuwah, ukhuwah Islamiyah imaniyah. Yang penting semua orang Islam saudara kita dan berhak untuk kita doakan. Lalu yang ketiganya, tadabbur al-akhirah, mengingat akhirat, kematian, dan juga kita introspeksi diri. Kita akan betul-betul nyusul. Makanya doa ketika kita mengucapkan salam kan, wa inna insya'allahu bikum lahikun, insyaallah aku bakal menemui kalian. Nyusul. Cuma nunggu hari aja. Ustaz, acara Mutiara Hikmah didakta hari dan jam berapa? Besok Jumat jam 4. Ikhwan, saya ingin klarifikasi, dan besok tetap saya klarifikasi. Saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abu Dzar. Amarani Rasulullah SAW an aqulal haq walau kana murra. Aku diperintahkan Rasul untuk mengatakan yang hak walaupun pahit. Ada beberapa pendengar yang sinis dan kurang simpatik dengan pernyataan saya sebagai berikut. Tapi ini belum saya sampaikan akar permasalahan saya menyampaikan ini. Tolong antum pahami mas, kita tidak ingkari Yahudi musuh kita, Bahkan dikatakan dalam firman Allah, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wala tajidanna, dalam ayat lain surat Al-Maidah, wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kau akan temukan orang yang paling berat permusuhan kepada orang mukmin adalah Yahudi dan musyrik. Tapi tolong mas, tata cara musuhi harus menggunakan aturan Rasulullah. Ini yang perlu ditemukan titik kesepakatan. Siapa bilang kita dukung Yahudi apalagi antek? Na'udzubillah, dikasih bayaran berapa? Siapa bilang kita tidak peduli dengan Palestina? Tapi ya ikhwan, cara untuk melawan Yahudi dan cara untuk memperhatikan orang Palestina harus mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Kalau membela kaum muslimin melawan Yahudi merupakan ibadah, dan ibadah tidak bisa diterima kecuali dua syarat: ikhlas dan sesuai dengan kebenaran. Ikhlas sesuai dengan dalil, ini syarat. Ikhlas tok enggak benar tidak diterima, benar saja tapi enggak ikhlas juga tidak diterima. Yang ada sekarang ya ikhwan, emosional. Kalau sekarang sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian seperti engkau melihat aku salat, berarti musuhilah Yahudi dengan cara seperti engkau melihat aku memusuhi Yahudi. Belalah umat Islam dengan cara seperti engkau melihat aku membela kaum muslimin. Subhanallah ikhwan, saya itu mengkritisin cuma tiga, dan ini adalah mahallul ijtihad, masih tempat ijtihad. Dituduh katanya antek Yahudi dan tidak simpatik terhadap nasib orang Palestina. Apa? Cara boikot, cara sandra, demonstrasi tidak menyelesaikan masalah. Saya akan jelaskan satu persatu. Ikhwas sekalian, boikot. Memang kita tidak ingkari ketika Sumamah ibn Uthal masuk Islam, minta izin Rasul untuk umroh, kemudian mengatakan, wahai orang-orang Mekah, tidak akan hadir datang ke tengah kalian gandum saya walaupun sebiji sebelum diizinkan oleh Nabi Muhammad. Embargo. Kapan itu terjadi? Setelah umat Islam kuat, setelah umat Islam memiliki gigi, setelah umat Islam mampu konfrontasi, dan setelah umat Islam memiliki kemampuan untuk membalas kalau seandainya sekarang diserang. Tapi kalau sekarang ikhwan nyandra, nawan, kemudian akibatnya harus mati sekian ratus, sekian ribu, gedung hancur, jelas kalau kita memikir dengan pikiran yang sehat dan cerdas, maslahatnya lebih besar apakah madaratnya mas? Kalau memang banyak maslahatnya, teruskan. Kalau memang banyak madaratnya, ikhwan khomer walaupun ada manfaatnya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya, jadi dilarang. Nah sekarang kita lihat konteks Indonesia boikot produk Amerika, dan ini masalah fikih ijtihadiyah. Kok sampai pada tingkatan ada yang ngomong, itu si ustaz jangan boleh siaran di Dakta. Loh ya enak saya keluar. Wah, amanah kok. Amanah dibikin rebutan. Hadirin sekalian, saya ingin menegaskan di sini. Kalau seandainya boikot konteks Indonesia, saya tanya sama antum semuanya, kalau boikot jangan nanggung, yang gentle termasuk komputer ini jangan pakai. Saya tanya, program Microsoft Word milik siapa? Amerika. Internet, kalau enggak WWWW. W-nya tiga berapa mas? Tiga kan? Kalau digatuin jadi apa? Bintang Yahudi. WWW. Gatuh. Ente temukan jadi bintang apa? Bintang 6. Bukan bintang 7. Nomor 16 itu. Pusing. Bintang 6. Nah, jangan pakai internet. Itu jangan cuman bisanya Coca-Cola sama Sprite. Sama HP bekas dibuang. Ah itu mah kecil. Tolong kalau berani buang komputer, gue yang ngambil. Buang. Ah, gue gak pakai komputer. Produk Amerika. Saya gak mau bensin karena yang ngebor Amerika. Dicepu Amerika kan? Saya tidak mau Unilever, Pepsodent semuanya karena Unilever Amerika. Terus apa lagi, Mas? Sampai entek tinggal tempe sama tahu tok. Ya ikhwan, kita sekarang bukan masalah boleh tidak. Kita sekarang mempertimbangkan maslahat mudharat. Coba sekarang kalau kita boikot semua, KFC tutup, McDonald's tutup, berapa ribu karyawan yang nganggur, peternak-peternak ikan yang kita bikin nganggur. Mas, di Indonesia sudah jutaan pengangguran, kita tambah nganggur, semuanya mau beca sama ngojek. Ini yang ingin saya tegaskan, maslahat. Dituduh andainya Yahudi, subhanallah, kok gampang gitu loh. Cuman tiga ini dok, enggak tiga, enggak nyetujui tiga ini, langsung diklaim ini, subhanallah. Nah inilah, dengan demikian saya ingin menegaskan agar tidak terjadi berbagai macam apa namanya klaim polemik bahwa kita tidak pro dengan Palestina. Nah tinggal satu, tolong waspadai, jangan antum emosional, cerna dengan baik bahwa perhelatan polemik ini tidak lepas dari skenario politik besar. Di belakang milisi Lebanon ada siapa? Di belakang Israel ada siapa? Jangan sampai kita kemudian bela-membela emosional, kemudian kehilangan akidah yang utama. Siapa itu Rafidah Syiah? Ini yang ingin saya tegaskan. Pokoknya bersatu, bersatu, bersatu. Bagaimana bersatu dengan orang yang mengatakan semua sahabat rata-rata murtad sepeninggal Rasul kecuali 4? Bagaimana kita bersatu dengan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak sempurna, yang asli cuma 1/3? Bagaimana kita mengatakan bersatu ukhuwah orang yang tidak mau Bukhari Muslim sebagai landasan agama? Cuman ya ikhwan, pembelaan kita ini yaitu tadi emosional, kegabah, kurang bisa memilah. Akhirnya Pak, ukhuwah semua kandas terus di tengah jalan. Terus bagaimana cara yang paling efektif sekarang? Kalau antum sekarang jihad, katanya saya juga dituduh anti jihad. Subhanallah, kok gampang banget. Jihad itu ada aturannya. Sekarang sudah antum berangkat ke Palestina pakai visa jihad, tanyain nama imigran, ada enggak? Pak, assalamualaikum, saya minta visa jihad. Ada cuman bisa jahit. Enggak mungkin. Dan sekarang ikhwan, siapa yang bisa angkat senjata ke luar negeri tanpa bendera PBB? Enggak bisa. Ini loh yang harus kita pikirkan. Enggak sekarang celemang, celemung, celemet. Celemang, celemung, celemet. Akhirnya cuma dasarnya emosional. Kita itu pingin bicara sedikit itu tapi berilmu. Dasarnya ilmu, membuahkan ilmu. Walaupun tataran teoritis suatu ketika kalau mengamalkan enggak salah. Kan enak. Nah ini yang kita inginkan kepada antum semuanya. Dengan demikian tolong yang hati-hati. Tuh ya. Apa hukumnya orang yang bekerja sebagai pengajian nisan dan kijeng, apa? Penggraji nisan kijeng, sedangkan pekerjaan itu sebagai mata pencarian sehari-hari. Antum pindah ya ikhwan. Antum cari insya Allah lebih besar, lebih berkah. Walaupun nanti itu kecil nilainya, tapi lebih berkah hasilnya. Mas tolong dicamkan, kalau antum sebagai penggraji nisan tok, sebagai tenger gak apa-apa, tapi kalau kecing berat. Nisan sebagai tanda, yang penting gak ditulisin, saya gak bagian nulisin, boleh. Tapi kalau kecing, antum punya perbandingan gini, kalau seandainya saya dapat duit banyak tapi syubhat atau haram, itu persis seperti babi, biarpun anaknya banyak gak bermanfaat. Biarpun sapi anaknya satu tahun cuman satu sekali, tapi halal itu lebih nikmat. Tuh mas ya. Apa hukumnya sholat di dalam rumah tapi di sebelah rumah ada kuburannya? Secepatnya kuburannya dipindah. Kalau ngontrak, antum pindah kontrakan. Karena kuburan itu gak peduli satu, gak perlu dua, sama. Tidak boleh sholat menghadap kuburan. Bagaimana dengan bangunan masjid dua lantai, lantai bawah untuk resepsi, lantai atas untuk sholat? Bagaimana orang yang sedang datang bulan? Ya ikhwan, soal masalah haid, nifas, junub, menurut pendapat yang rajih yang kuat, boleh masuk masjid. Karena hadis Rasulullah yang bunyinya inni la uhillu masjidan li haidin wala junubin, saya tidak halalkan masjid untuk orang haid dan junub, merupakan hadis yang dhaifun jiddan. Insyaallah 3-4 kali pertemuan lagi di dakta untuk Bulughul Maram kita akan pedar dan bedah buku ini, hadis ini statusnya. Terus kemudian ikhwan, masjid yang kondisinya resepsi, kalau yang digunakan toko resepsi macam-macam bawah, yang digunakan atas boleh, tapi kalau dibalik bawahnya masjid, atasnya toko gak boleh, karena masjid itu ke atas. Makanya kalau sudah bawah masjid, atasnya otomatis masjid. Makanya kalau antum pengen menggunakan usaha, gunakan yang bawah, atasnya masjid, jangan dibalik itu. Kemarin membolehkan sholat mayit di atas kuburan berdasarkan hadis tukang sabu masjid, apakah ini disunahkan bagi umumnya atau hanya ini dikhususkan bagi Nabi? Yang dipahami oleh ulama-ulama bahwa hadis ini bukan khusus untuk Nabi Muhammad saja, bahkan umum untuk umatnya, karena tidak ada dalil takhsis. Sebagaimana sholat secara umum aslinya adalah untuk umat Islam, kan ini kaitannya juga sholat, berarti sama. Sebagaimana ketika Rasulullah sholat jenazah sebagai contoh untuk umatnya, ini juga untuk umatnya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Umbas, dan waktunya sampai 30 hari. Pak Ustaz, apakah orang yang mati tabrakan hancur jasadnya termasuk mati syahid? Iya, tapi syahid akhirat. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya, syahid itu ada tiga, syahid dunia akhirat, yaitu orang yang perang di medan perang mati tidak ada cacat, syahid dunia alias tidak perlu dimandikan, dikafani, disolatin, langsung dikubur dengan pakaian yang ada. Akhirat syahid karena masuk surga. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan kau kira orang yang terbunuh di medan perang itu mati, bahkan dia hidup dikasih rezeki di sisi Allah. Kemudian yang kedua, ada orang yang syahid dunia saja, akhiratnya enggak. Siapa? Orang yang ikut perang di medan perang kemudian nyolong ghanimah Dari sisi dunianya syahid karena terbunuh di medan perang, tapi di akhiratnya tidak dapat apa-apa, bahkan nanti dikalungin oleh Allah dengan barang yang dicuri. Kalau keledai, dikasih tambangnya keledai, sambil digeret keledai bunyi. Kalau sekarang yang dicolong tip, tipnya bunyi, semua bunyi. Nah, adapun syahid akhirat seperti orang tenggelam syahid, ketubruk syahid, kebakar syahid, ketiban syahid, termasuk ini semuanya syahid, termasuk wanita yang mati pada saat melahirkan syahid, dan orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat syahid. Bahkan Rasul mengatakan, man mata yaumal Jum'ah aw lailaha umina min fitnati al-qabri, barang siapa yang mati pada waktu hari Jumat maka atau malam Jumat, maka diamankan dari siksa kubur dengan syarat muslim. Kalau kafir ya enggak, ya tolong dicamkan. Apakah benar memandikan mayit airnya harus mengalir terus, tidak boleh tersendat-sendat? Enggak benar, tergantung kebutuhan. Ya, kalau dicibuk kan tersendat-sendat. Itu kalau zaman Rasul belum ada selang gimana? Gitu. Jadi yang penting dasar kebutuhan. Kalau dibutuhkan kasih air sabun, kasih air sabun, air biasa-biasa sampai air kapur barus. Apakah istighosah itu ada? Bagaimana caranya? Ada. Tetapi tidak seperti yang dipraktekkan di lapang-lapangan, ngumpulkan orang banyak. Bahkan istighosah yang benar adalah sendiri-sendiri, kapan saja kita terjepit. Seperti Rasulullah ketika kepepet terjepit perang Badar, pasukannya cuma 313 sementara musuh 1000, Rasul menengadahkan tangan istighasah, Allahumma ansur hadhil isabah, ya Allah bantulah pasukan yang kecil ini. Allahumma illam tansur hadhil isabah lam tu'bad abadan, ya Allah kalau engkau tidak memenangkan pasukanku yang kecil ini, engkau tidak akan disembah selamanya. Habis. Ini istighosah paling mentok ini. Seperti istighosahnya orang yang kecepit di dalam gua 3 karena ditutup pintu besar, dia istighosah. Jadi dengan demikian enggak perlu dikumpulkan di lapangan, dan sesuai dengan hajat masing-masing. Kadang orang enggak punya hajat, enggak punya kesulitan, enggak perlu istighosah. Yang aneh kan kadang-kadang yang kesulitan cuma satu, yaitu yang enggak kepilih presiden ngajak istighosah sekampung. Nah, ini yang keliru. Itu. Ini sudah istighosah politik, bukan ibadah. Ustaz, bagaimana cara kita mengadakan orang, menyadarkan orang yang melakukan ziarah kubur yang bid'ah dan syirik? Ya, itu menasihati, pendekatan, kasih buku, kasih kaset. Dan antum jangan punya putusan pasti orang ini sadar dan harus sadar. Ya ikhwan, hidayah itu di tangan Allah. Yang penting buat kita adalah tabligh. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kau tidak akan bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus Muhammad, akan tetapi Allah lah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus itu. Jadi yang penting usaha, mengerahkan daya upaya, tidak boleh kita putus asa. Kaum Syiah di Masjid Nabawi lebih banyak berzikir kepada Fatimah, mengapa mereka melakukan demikian? Bahkan ya ikhwan, di antara mereka ada yang tidak sholat. Bahkan di antara mereka sholatnya kan sholat syuruk, jadi sholat mereka pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah, malah menyelisih kita. Nah, subuh-subuh itu enggak sholat. Nah, nanti sehabis subuh pada berjubel ke kuburan Fatimah kayak tadi. Karena memang agama Syiah artinya di sini beda. Makanya orang yang mengatakan dia saudara kita, orang tersebut tidak tahu Syiah. Hendaknya belajar, diteliti, dipelajari dengan baik sehingga kita faham, akhirnya tidak menipu umat, menipu diri kita, keluarga kita dan umat. Masih 5 menit lagi, terakhir. ini pertanyaan banyak sekali. Di daerah saya ada salah seorang yang cukup kaya dan ibadah cukup baik di masyarakat, dan orang tersebut mewakafkan sebagian tanahnya dan di atasnya dibangun olehnya memberi wakaf sebuah masjid, dan pada saat dia meninggal dunia berwasiat supaya dimakamkan di daerah masjid yang dia bangun atau ini. Loh, apa ini? Orang nak pertanyaannya. Enggak boleh wasiat itu dilakukan karena Rasulullah SAW melarang melaksanakan wasiat yang maksiat. Terakhir ikhwan, tentang masalah Palestina, kalau Palestinanya kebanyakan ahli sunnah, dan tolong dicamkan, apapun keadaannya kita harus tolong, bisa dengan jalur membantu mereka perang, faddal, tapi itu tidak mungkin karena sekarang sudah harus mengenakan baju PBB. Kalau begitu, kita nasihati pemimpin-pemimpin negara-negara Islam memberikan masukan untuk menggalang perdamaian dengan jalan diplomatik dan memberikan penyadaran lewat mimbar Jumat dan juga lewat ceramah-ceramah tentang karakter dan tentang sifat Yahudi, baik di dalam Al-Quran dan hadis, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan permusuhan dan cara Rasulullah di dalam menghadapi Yahudi, ini perlu kita sebarkan. Itu saja, sambil kita bantu fainan kalau memang ada, kalau tidak maka doa. Dan saya hanya katakan juga mas, ana tanya ama antum, jawab dengan nurani yang baik, mana yang lebih berfaedah? Kita doakan di rumah masing-masing, di masjid-masjid kita, di tempat-tempat mana saja doa terkabulkan, daripada kita sekarang orasi, daripada sekarang ini mengeluarkan orang banyak yang membuat macet jalan, mengeluarkan biaya yang tidak ada faedahnya. Akhirnya hasilnya satu, apa? Dukungan moral. Kalau dukungan moral doa jelas sunnahnya, tapi dukungan keluar tersebut mana dalilnya? Kalau ada orang mengatakan kalau demo dilarang kita balik, kalau ada orang mengatakan demo dilarang, mana dalilnya? Kita balik. Kalau boleh, mana dalilnya? Ini yang ingin kita tegaskan. Insyaallah, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kaji kitab Manhaj Imam Asy-Syafi'i ini, dan keterangan tentang masalah kaitannya dengan kuburan mudah-mudahan menjadi jelas. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.